Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, hadis-hadis ringkasan dari Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Dan mengingatkan kepada para santri, ikhwan, akhwat, ya, agar dalam majelis ilmu hendaknya, ya, mempersiapkan kitab dan alat tulisnya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah mengatakan, hudurul majlisi bila kitab dhullun. Hudurul majlisi bila kitab dhullun. Menghadiri majelis ilmu tanpa membawa kitab, tanpa membawa alat tulis, itu adalah suatu kehinaan, kerugian, ya, rugian tuh kalau hadir dalam majelis ilmu kemudian tidak membawa kitab, tidak membawa catatan, karena ilmu apabila tidak dicatat akan hilang. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mengikat ilmu, mencatat ilmu. Beliau bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, qayyidu al-ilma bil kitabah, catatlah ilmu dengan tulisan. Catatlah ilmu dengan tulisan. Setiap kali kita mendengar faedah, setiap kali kita mendapatkan faedah, hendaknya kita mencatatnya. Sya'bi pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Haythamah dalam Kitabul Ilm, beliau mengatakan, idza dan hanya tangan kosong. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-152, masih pada pembahasan tentang al-masah 'alal khuffain, ya, mengusap dua sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa an Amr bin Umayyah ad-Dhamri radhiyallahu an, dari sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat di kota Madinah, ya, pada tahun 60 Hijriah. Annahu ra'an Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam yamsahu 'alal khuffain. Bahwasanya beliau, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, salah satu sahabat Nabi, beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yamsahu 'alal khuffain, mengusap, ya, dua sepatunya, mengusap dua sepatu. Tep. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah, yaitu disyariatkannya mengusap dua sepatu. Ya, dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa syariat atau disyariatkannya mengusap dua sepatu ini ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahkan hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wamsahu biru'usikum wa arjulikum ala kiraatil jir. Ya, pada bacaan jer wa arjulikum, ataf kepada ruusikum, usaplah rambut kalian dan ya kaki kalian. Ya, ini menunjukkan kata para ulama disyariatkannya masah alal kufain. Ya, masah alal kufain. Dan itu qiraah yang sahihah, qiraah yang benar juga. Baik. Adapun hadis, maka hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari banyak para sahabat. Ada yang menyebutkan 40 sahabat, ada yang menyebutkan 70 sahabat. Ya. Sampai dijadikan sebagai contoh hadis-hadis yang mutawatir. Mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun safa'atun wal haudu wa mas'u kufaini wa hadhi ba'du. Itu mandhumah tentang kumpulan hadis-hadis yang mutawatir, diantaranya adalah hadis masah ala kufain, mengusap dua sepatu, ya, mengusap dua sepatu ketika wudu. Adapun ijma, para ulama telah sepakat, tidak ada perselisihan di kalangan mereka tentang disyariatkannya mengusap dua sepatu. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang tersesat seperti Syiah Rafidah, demikian juga Khawarij, ya, mereka menyelisihi hal ini. Dan inilah rahasianya kenapa masalah masah alal kufain yang idealnya adalah masalah fikih, tapi sebagian para ulama membahasnya dan memasukkannya dalam kitab-kitab akidah seperti Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, atau Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan ulama-ulama yang lain memasukkannya dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Pertama, karena hadis-hadisnya mutawatir. Dan orang yang mengingkari hadis yang mutawatir tidak seperti mengingkari hadis yang bukan mutawatir. Karena hadis yang mutawatir qat'iyyus tsubut, itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Sehingga mengingkarinya ya adalah suatu kekufuran. Yang kedua, bahwa masalah ini adalah masalah ijma, kesepakatan para ulama. Dan telah mengatakan la tajtami ummati ala dalalah, umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Ya, bahkan siapa yang menyelisihi ijma, maka dialah yang tersesat. Umayyushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya ya petunjuk dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang hujjahnya ijma dan sesatnya orang-orang yang menyelisihi dan mengingkari ijma. Ya, seperti disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan hadis ini ya salah satu hadis yang menguatkan bagi kita tentang disyariatkannya masah alal kufain, mengusap dua sepatu. Karena banyak para sahabat, kemarin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian pada hadis ini yaitu sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damri menyebutkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sahabat. Yang namanya sahabat definisinya adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau tahallalat biriddah, sebagaimana didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Nuhbatul Fikar, kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keimanan. Dan mati dalam keimanan. Jadi sahabat Amr bin Umayyah, ketika dia mengatakan saya melihat Nabi, berarti dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dia adalah sahabat. Ya, maka ini menguatkan bahwasanya Masah Al-Khufain itu disyariatkan. Masalah ini seperti orang-orang Syiah Rafidah, demikian juga orang-orang Khawarij, ya. Nah, maka pendapat mereka adalah pendapat yang menyimpang, ya, menyimpang, menyelisihi kesepakatan para ulama, menyelisihi hadis-hadis yang mutawatir, dan setiap pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, apalagi hadis-hadisnya mutawatir dan menyelisihi ijma ulama, maka pastikan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang sampah, pendapat yang harus dibuang, ditolak, ya, tidak boleh untuk diterima sedikit pun, ya. La ijtihada fi mauridin nafs, kaidah para ulama, tidak ada pendapat kalau sudah, ya, datang nas, kalau sudah ada datang nas Al-Quran dan Sunnah, ya, maka tidak ada pendapat siapapun yang bisa melawan Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, tetapi hadis ini, ya, hanya merupakan perbuatan, ya. Saya melihat Nabi mengusap, ini berarti perbuatan. Dan kaidah usul fikih menunjukkan bahwasanya sekedar perbuatan maka itu menunjukkan sunnah, tidak sampai derajat wajib. Ini kaidah, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan lain-lainnya. Mujarradul fi'li la yadullu ala wujub, sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan apa? Sunnah. Dan sunnah adalah ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam, apa yang diperintahkan oleh syariat tapi bukan suatu keharusan. Kalau kita melakukannya kita dapat pahala, kalau enggak melakukannya maka tidak berdosa. Maka masah alal khufain ini sunnah, bukan suatu kewajiban. Dia adalah bagian dari ruhsah, ya, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ya, lebih-lebih kalau di daerah-daerah yang sangat dingin, ya. Ya, daerah-daerah yang sangat dingin, masah alal khufain ini sangat diperlukan. Mungkin kita di Indonesia jarang, ya, malah masah alal khufain. Karena alhamdulillah, ya, kita di sini mungkin malah kepanasan malah. Ya, malah kepanasan. Tapi di daerah-daerah yang sangat tinggi, termasuk di Saudi, ya. Masuk di Saudi, kita dulu di Saudi, ya, sering menerapkan masah alal khufain. Sebelumnya jarang kita mengenal masah alal, maksudnya jarang kita menerapkannya. Mungkin tahu tapi tidak menerapkannya, ya. Tapi ketika di sana pas musim dingin di sana itu ekstrim. Kalau sudah dingin, ya, terkadang, ya, minyak bisa langsung jadi blue band, ya. Keran air itu kadang nggak keluar karena membeku airnya sampai segitunya. Makanya kalau kemudian kaki ini harus di dibersihkan juga, kadang memberatkan, kadang kedinginan, ya. Bahkan kita dulu di sana kadang satu minggu nggak mandi, kalau bukan karena wajib mandi Jumat mungkin nggak mandi juga, ya, saking seperti itunya. Apalagi kalau yang misalkan daerah-daerah yang atau negara-negara yang salju dan sebagainya, ya. Jadi ini rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala itu apa, ya, sangat sayang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menginginkan kemudahan buat kalian, Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya, oleh karenanya kita patut bangga, patut bergembira, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Baik, pertanyaannya, mana yang lebih utama, mencuci kaki seperti yang biasa kita lakukan, ataukah mengusap ya dua sepatu, mengusap dua sepatu, ya ghuslu ar-rijlain. Ya, kenapa? Karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menyelisih ahlul bidah. Dan di antara maqasidus syariah adalah menyelisihi orang-orang kafir dan ahlul bidah. Ya, baik. Ini di antara pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang lebih utama adalah apa? Masah halal kufay. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa mencuci kaki ghuslu ar-rijlain itu lebih utama daripada mengusapnya. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ghsilu apa? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Itu adalah ataf kepada yang sebelumnya, yaitu faksil wujuhakum. Ya. Berarti hukum asalnya kita adalah apa? Mencuci kaki dengan air. Dan ini yang paling sering dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing memiliki apa? Alasan. Masing-masing memiliki hujjah yang mengatakan ya, yang lebih utama adalah masah alal khuffain, mereka memiliki hujjah, dan yang mengatakan ghuslu rijlain afdal daripada masah alal kufain juga memiliki hujjah. Dan wallahu alam, ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah mana yang paling mudah bagi seorang hamba. Ya, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Mana yang paling mudah bagi seorang hamba? Kalau kondisi kakinya dalam keadaan terbuka, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, nggak pakai kaos kaki, ya, maka yang paling utama adalah mencuci. Ghuslu rijlain afdal. Dan ketika kondisi kaki dalam keadaan tertutup dengan kaos kaki, tertutup dengan sepatu, maka yang lebih utama adalah al-masah alal khuffain, sehingga enggak repot-repot untuk mencopotnya. Jadi mana yang lebih mudah? Yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan mempersulit. Jadi mana yang lebih utama? Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat adalah diperinci melihat kondisi kaki. Kalau kaki dalam keadaan terbuka, tidak pakai kaos kaki, tidak memakai sepatu, maka yang lebih utama adalah dicuci. Dan jika kondisi kaki dalam keadaan ya tertutup dengan kaos kaki, tertutup dengan sepatu, maka yang lebih utama adalah mengusapnya. Ya, mengusapnya. Karena itu lebih mudah, enggak perlu repot-repot apa? Mencopotnya, melepasnya, nanti pakai lagi, ya. Nah. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu an, dan dari beliau juga, yaitu sahabat sebelumnya, yaitu Amr bin Umayyah Ad-Dhamri radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini adab kita kepada para sahabat, yaitu apa? Mendoakan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman lil ladina aman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, Mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan." Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar. Dan ini ayyuhal ikhwah yang perlu kita lakukan ya, sebagai adab kita kepada para sahabat. Mendoakan kebaikan mereka, memuji mereka, mencintai mereka. Jangan sampai ada di dalam hati kita kebencian, kedengkian kepada para sahabat, walau hanya seorang sahabat. Seperti orang-orang Syiah yang sangat benci kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih-lebih Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, lebih-lebih juga sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini enggak boleh. Kita harus tanamkan pada diri kita kecintaan kepada para sahabat. Nabi mengatakan, "Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq." Mencintai para sahabat itu adalah keimanan. Dan membenci para sahabat adalah kemunafikan. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surat Al-Fatihah." Adalah para ulama us-salaf, mereka menanamkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Maka tanamkan pada diri kita semuanya kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan mereka. Ya, doakan mereka. Karena para sahabat ini sangat berjasa besar kepada kita. Andaikan bukan karena para sahabat, kita enggak akan mengenal Islam. Karena kita mengenal Islam, kita mengenal Al-Qur'an, mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikannya kepada kita? Lewat jalur para sahabat. Makanya siapapun yang mencela para sahabat, ya, curigai keislaman. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Jika kamu mendapati ada seorang yang mencela salah satu sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah zindiq. Zindiq itu apa? Munafik. Ya, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana indana haq wa sunnata indana haq wa innama ballagu ilaina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Al-Qur'an itu bagi kita adalah kebenaran. Hadis-hadis Nabi adalah kebenaran dan yang menyampaikan Al-Qur'an dan hadis kepada kita adalah mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting, kita harus melindungi diri kita, membentengi diri kita dari racun-racun paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Kuatkan akidah, kuatkan tauhid, kuatkan iman, kuatkan ilmu. Karena di luar sana banyak sekali ya pemikiran-pemikiran yang beraneka macam di persimpangan jalan. Termasuk yang paling banyak juga pada zaman kita sekarang, termasuk di negeri kita, adalah paham-paham Syiah Rafidah. Ya, paham-paham Syiah Rafidah. Ya, yang mengkafirkan para sahabat, membenci para sahabat, melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan salah satu kesesatan mereka yang menjadi pembahasan kita adalah mengingkari syariat al-mas'ah 'alal khuffain. Mengusap dua sepatu yang telah ditegaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir dan kesepakatan para ulama. Dan uniknya, ajaibnya, salah satu yang meriwayatkan hadis-hadis tentang mas'ah 'alal khuffain adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana orang-orang Syiah Rafidah, mereka banyak mengklaim bahwa diri mereka adalah pengikut Ali. Ya. Pecinta Ali bin Abi Thalib, pecinta Ahlul Bait. Ya, makanya di Indonesia ada juga komunitas mereka namanya Ijabi. Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ya. Ya. Ada komunitas mereka, ini komunitas Syiah. Komunitas Syiah. Yakni mereka bertopeng di bawah kecintaan kepada Ahlul Bait. Ya, di bawah kecintaan Ali bin Abi Thalib. Padahal itu hanya klaim yang dusta. Kenapa dusta? Karena mereka menyelisih Ali bin Abi Thalib dalam banyak masalah. Salah satunya yang menjadi pembahasan kita, mereka mengingkari syariat masah alal khufain, padahal Ali bin Abi Thalib itu salah satu yang meriwayatkan tentang disyariatkannya masah alal khufain. Di antara ucapan beliau yang masyhur adalah laukana ad-dinu birra'i lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'la wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu yamsahu ala dhahril khuffain. Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, niscaya yang paling utama untuk diusap itu bagian bawahnya sepatu, bukan atasnya. Karena yang kotor, yang kena kotoran, itu bagian bawahnya apa bagian atas? Bagian bawahnya. Kalau berdasarkan dengan akal, andai agama ini berdasarkan dengan logika, dengan akal, yang lebih utama untuk diusap, dibersihkan, itu bagian bawah, karena itu yang kotor. Yang atas gak terlalu, paling kena debu-debu dikit. Tapi agama ini tidak berdasarkan dengan akal. Buktinya, kata Ali bin Abi Thalib, saya melihat Rasulullah SAW mengusap sepatu di bagian atasnya, bukan bawah, tapi atasnya. Ya, bagian atasnya. Ini sepatu, ya, atasnya. Ini yang diusap, bukan bawahnya sini. Padahal yang kena kotoran, yang kena nginjek-nginjek, itu adalah apa? Bagian bawah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akal, bahwasanya agama ini tidak berdasarkan dengan akal. Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, orang kalau wudu kemudian ngentut, yang diusap pantat. Karena itu yang bikin batal itu. Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya, agama bukan berdasarkan dengan akal. Jadi Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk rawi yang membahas tentang masah alal khufain. Ya, itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Ya, ucapan yang sangat penting, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya agama itu tidak berdasarkan dengan logika, akal. Ya, dan ini salah satu pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Filsafat. Ahlus Sunnah, mereka mendahulukan wahyu, mendahulukan dalil daripada akal. Ketika berbenturan antara dalil dengan akal, yang mereka dahulukan adalah dalil. Adapun Ahlul Bid'ah, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Sehingga ketika berbenturan antara dalil dengan akal, yang mereka dahulukan adalah akal. Sehingga Ar-Razi, salah satu ahlul kalam, pernah mengatakan, setiap dalil yang bertentangan dengan akal, maka dalil tersebut tertolak. Ya, nah ini. Ini adalah pada hakikatnya ajaran iblis. Ajaran syaitan. Perhatikan iblis, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam, dia enggak mau. Kenapa? Dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan akalnya. Ana khairun minhu. Dia menganggap bahwasanya, ya, ini enggak masuk akal. Masa saya yang lebih hebat daripada Adam, kok saya yang malah disuruh sujud kepada Adam? Enggak masuk di akal. Dia menentang perintah Allah dengan akalnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, siapa yang melawan dan menolak perintah Allah, syariat Allah dengan akalnya, maka pada hakikatnya dia adalah pasukannya iblis. Ya, pasukannya iblis. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-154 Anil Muhirah ibni Syu'bah radhiyallahu an, dari sahabat Muhirah bin Syu'bah. Ya, sahabat Muhirah bin Syu'bah. Ini sahabat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ini. Qal kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Safar di sini adalah safar dalam perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Saya pernah bersama Nabi dalam suatu safar, yaitu safar perjalanan jihad dalam perang Tabuk. Karena safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berputar umrah, haji dan jihad. Fa ahwaitu li anzi akhufai. Aku pun kemudian ahwaitu. Ya, ahwaitu yakni menyodorkan, membungkukkan, menyodorkan tanganku ya untuk dianzi'ah, melepas kufai, melepas sepatunya. Jadi sebagai penghormatan, beliau ingin yang mencopotkan sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu paling senang untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau ingin berkhidmah kepada Nabi, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencopotkan sepatunya Nabi. Faqala, tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan. Biarkan dua sepatu itu, enggak usah kamu copot. Karena aku memasukkan dua sepatu tersebut dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengusap di atas ya kedua sepatu tersebut. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya apa? Mengusap dua sepatu. Baik. Dan ini salah satu syarat, yaitu syaratnya apa? Ketika memasukkannya dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Oleh karenanya para ulama ahli fikih menyebutkan bahwasanya masah alal khuffain itu ada beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama ya yaitu memasukkannya dalam kondisi apa? Dalam kondisi ya suci. Ya, dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, Muhirah bin Syu'bah. Syarat yang kedua yaitu hendaknya tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Yaitu satu hari satu malam kalau mukim, dan tiga hari tiga malam kalau musafir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lainnya. Di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah bahwa masah alal khuffain itu hanya khusus pada hadas kecil. Khusus pada hadas kecil. Ya, untuk ngentut, kencing, misalkan hadas kecil. Adapun hadas besar, ya, misalkan jima, maka ya tidak boleh masah alal khuffain. Harus apa? Tetap mandi. Harus tetap mandi. Tidak cukup hanya dengan masah alal khuffain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sufwan bin As-Sa'. Sufwan bin As-Sa'al, anna Nabi sallam amarahum alla yanzi'u khifafahum illa min jinabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk tidak mencopot sandal sepatu-sepatu mereka kecuali dari jinabah. Ya, tetapi dari buang hajat, kencing dan tidur. Adapun apabila karena jinabat, maka harus mandi dan tidak cukup dengan masah alal kufain. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Ustaz, bolehkah wanita istijmar? Boleh, karena kaidahnya hukum untuk laki-laki berarti juga untuk perempuan. Ya. Kita tidak membedakannya kecuali apabila ada dalil yang membedakannya. Ini kaidah. Jadi hukum-hukum untuk laki-laki berarti hukum asalnya perempuan juga masuk. Istijmar disyariatkan untuk laki-laki berarti termasuk juga untuk perempuan. Siapa yang mengkhususkan untuk laki-laki perempuan tidak boleh, maka membutuhkan dalil. Ya, Nabi SAW mengatakan an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Bagaimana cara mengobati was-was dalam thaharah? Ya, isti'adzah, berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan. Kemudian jangan dikubris. Jangan mengikuti was-was setan. Jangan pedulikan was-was setan. Ya. Kemudian antum harus mujahadah, bersungguh-sungguh melawan was-was tersebut. Apa dalil bahwa seluruh sahabat dijamin masuk surga? Banyak. Di antaranya dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu. Itu ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala surga untuk mereka. Ustaz, apa ini? Berhubung antum ketua takmir, kenapa kami santri MTI Ali dilarang tidur di masjid? Bukankah dengan kami belajar di masjid lalu tidur akan menjadi amal jariah untuk para muslimin? Ya, yang menjadi amal jariah kalau antum memakainya untuk sholat, ibadah, itu ya. Kalau untuk tidur, ya, nggak tahu amal jariah apa enggak? Ya, karena bisa jadi malah ngiler, malah motori. Ikhwan, sudah pernah kita sampaikan bahwasanya kewajiban kita adalah memakmurkan dan menjaga apa? Memakmurkan itu ada dua. Memakmurkan dari segi fisiknya, dari segi kebersihannya, demikian juga dari sisi ibadahnya. Alhamdulillah kita mempermudah insyaallah taala, ya. Tapi segalanya ada aturannya, ada aturannya. Ya. Kita tidak memperbolehkan untuk tidur malam, ya. Tidur malam antum kalau yang siang fadhal, ya. Tapi kalau malam kita batasi, ya, penggunaannya hanya sampai jam 10. Ya, jam 10. Kenapa? Ya, untuk menjaga kebersihan biar besok subuh bisa dalam keadaan apa? Bersih. Ya, sama seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditutup juga. Dan alhamdulillah antum sudah punya tempat, malah lebih enak. Sudah ada apa? Sudah ada permadaninya. Insyaallah. Ya, udah. Kecuali kalau misalkan tidak ada tempat, mungkin itu bisa diperhitungkan. Ya. Tapi alhamdulillah kita sudah ada sendiri, lebih aman insyaallah taala. Ya. Jadi tidak ada hajat untuk tidur malam di mana. Bagi yang ingin belajar bisa nanti di atas misalkan jam 10 misalkan bisa di luar, bisa memanfaatkan, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, karena kita harus menjaga kebersihannya juga, harus menjaga kebersihannya. Kemudian juga secara umum juga jam 10 sudah pas, insyaallah taala, karena kita juga butuh istirahat, butuh tidur supaya besoknya kita bisa apa? Bangun, ya, bugar, segar, gitu. Nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu